السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan yang ke-100. Mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kita akan bacakan di kesempatan kali ini adalah satu pembahasan yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Kitabul Hudud, pembahasan tentang pidana di dalam Islam, maka kali ini kita akan membaca satu pembahasan yang baru yang berjudul Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar apa itu jihad. Ya, gambaran yang kita dapatkan atau terlintas di kepala kita ketika kita mendengar kata jihad adalah berperang, ya, untuk membela agama, ya, berperang untuk membela, mempertahankan tanah air, ya, bangsa, negara, dan agama dari serangan yang datang. Itu tentunya terbayang di benak kita, apalagi di Indonesia dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, kata jihad bukan lagi satu hal yang asing. Ada istilah resolusi jihad, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Itu penggunaan kata jihad sudah umum, apalagi di masa-masa kemerdekaan. Ya, kita mendengar istilah hidup mulia atau mati syahid, kan begitu, ya. Lalu ada apa namanya, semacam yel-yel dengan kata-kata seperti takbir Allahu Akbar merdeka. Ini semua tentunya terinspirasi atau berdasarkan pada hukum jihad yang ada di dalam Islam. Karena memang mayoritas beragama Islam, maka mereka terinspirasi dengan ajaran yang ada di dalam syariat Islam, yaitu jihad. Dan jihad adalah syariat. Ya, dia adalah di antara sekian banyak ajaran Islam adalah jihad. Ya. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, "Wal jihadu min fara'idil Islam wa syi'arihil uzma." Dan yang namanya jihad, dia termasuk hal-hal yang diwajibkan dalam agama Islam. Bahkan min syi'arihil uzma. Bahkan jihad adalah termasuk syiar agama yang paling besar. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Tiangnya adalah salat dan puncaknya, puncak dari pengorbanan, perjuangan di dalam agama kita adalah berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syu'batun min syu'abil iman. Jihad adalah salah satu cabang yang besar di antara cabang-cabang keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 216. Allah katakan, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul kitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, walaupun berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Ya, ada kemaslahatan besar yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ada perkara-perkara yang tersembunyi, ya, berupa hikmah, berupa maslahat, ya, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perintahkan manusia untuk melakukannya. Dan mungkin tidak diketahui oleh manusia. Wa minas sunnah, dan kalau kita membaca hadis Nabi, kata beliau, jihaduhu al-mutawasil sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan jihad beliau itu jihad yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Mundzu udzina lahu fihi ila an laqiya Allah azza wa jal. Terhitung semenjak Allah mengizinkan beliau untuk berjihad sampai pada batas akhir saat beliau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a bayanihi wa ahkamihi wa ahdafihi. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita hukum-hukum jihad dan tujuan-tujuan besar yang ada di dalam syariat jihad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mereka mau menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik qasamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka terjaga. Ya. Tidak boleh diganggu. Kehormatan mereka terjaga dengan baik. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak-hak Islam. Karena dalam agama kita ada aturan. Yang terkadang aturan ini ya terkait dengan harta. Hartanya tidak boleh diganggu-gugat, harta seorang muslim. Tapi ada aturan terkait dengan harta tersebut. Hukum asalnya nyawanya tidak boleh dihilangkan. Tapi ada aturan selama dia tidak membunuh misalnya. Tapi kalau dia membunuh dengan sengaja, maka ada aturannya. Dia dikisos misalnya, ya. Artinya tidak dipahami, oh saya muslim, ya. Maka tidak masalah saya membunuh karena darah saya terjamin. Oh tidak bisa. Ya. Hukum asalnya darah Anda terjamin, terjaga dengan baik. Selama Anda tidak melakukan perkara yang bisa menyebabkan ya Anda mendapatkan hukuman, itu sudah kita bahas sebelumnya di dalam pembahasan pidana. Ya, Rasulullah berkata, la yahillu dami imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal. An-nafsu bin-nafsi, wa-thaybu zani, wal-mufariku lidinihi at-tariku lil-jama'ah. Membunuh, kisos, berzinah dalam kondisi pernah menikah, dan yang ketiga adalah tarik lidinihi, meninggalkan agama, ya, atau keluar dari ketaatan kepada jama'ah. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad. Wa syara'itu wujubil jihadi sab'u khisalin, syarat-syarat diwajibkannya seseorang itu berjihad ada 7. Jadi kalau 7 hal ini terpenuhi dalam pribadi seseorang, maka dia diwajibkan untuk berjihad, berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah adalah al-Islam. Al-Islam. Dia haruslah seorang muslim agar dia diwajibkan berjihad, dia haruslah seorang muslim. Yang kedua al-bulugh. Dia haruslah orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balig. Yang ketiga al-aqlu. Tidak boleh orang gila, tapi dia harus orang yang berakal agar dia bisa diwajibkan atasnya syariat jihad. Yang keempat, al-hurriyah. Dia adalah seorang yang merdeka, artinya bukan budak. Yang kelima, az-zukuriyah. Dia seorang laki-laki atau bukan perempuan. Yang keenam, as-sihhah. Dia orang yang sehat. Artinya dia memiliki taqah, memiliki kemampuan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taqatu 'alal qital, yaitu kemampuan untuk berperang. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil atau pendalilan atas 7 syarat yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Ada muslim, ada balig, ada berakal, ada merdeka, ada laki-laki, ada sehat, ada mampu untuk berperang. Mana dalilnya? Bahwa di dalam syariat yang namanya jihad, ya, harus dipenuhi 7 syarat tersebut. Dalilnya kata beliau, yang pertama, dalla ala syartil Islam. Adapun dalil yang menunjukkan orang yang berjihad itu haruslah seorang muslim, orang yang diwajibkan berjihad adalah seorang muslim, adalah firman Allah surah Taubah ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kita garis bawahi, yang dipanggil, yang diseru, yang diperintah, yang diwajibkan adalah mereka yang beriman. Qatilul ladina yalunakum minal kuffar. Perangilah, ya, berjihadlah melawan mereka, orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Artinya disyariatkan berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Artinya tidak sembarangan. Oh berarti saya punya teman, tetangga, dia kafir, dia tidak Islam, berarti boleh saya perangi. Tidak seperti itu. Karena nanti ketika kita bicara tentang apa namanya kekafiran, itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak satu jenis. Tidak satu jenis. Tidak satu tingkatan. Ada yang diistilahkan dengan zimmi, ada yang diistilahkan dengan ahdi, ada yang diistilahkan dengan musta'man, ada yang diistilahkan dengan harbi. Ya. Jadi ada yang seorang, dia bukan Islam, dia kafir, apapun agamanya. Dia menjadi warga negara di satu negeri Islam, menjadi warga negara di satu negeri Islam. Dia tunduk kepada aturan yang berlaku di negeri tersebut, misalnya membayar jizyah, ya membayar jizyah setiap tahun satu kali. Dan dia tunduk kepada aturan syariat yang berlaku di negeri tersebut. Ini zimmi. Apakah boleh diperangi? Tentunya tidak. Ya, man qatala zimmiyan falam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi tidak akan mencium baunya surga. Ya. Man adza zimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang zimmi, sungguh dia telah mengganggu dan menyakitiku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang kafir yang bukan Islam dan mereka terikat perjanjian damai dengan kita sebagai orang Islam untuk saling menghormati batas-batas. Tidak saling menyerang, misalnya kan begitu. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi, ya. Terjadi di zaman Nabi SAW. Ada perjanjian-perjanjian damai dengan orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah. Ya, mereka melakukan perjanjian perdamaian. Atau yang biasa kita sebut kalau hari ini, kita sebut dengan hubungan diplomatik. Hubungan apa istilahnya, bilateral, ya. Hubungan antara dua negara yang berdaulat. Apakah kita bisa tiba-tiba menyerang mereka karena mereka berbeda keyakinan dengan kita? Tidak, ada ketentuannya. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan perjanjian kalian dengan mereka. Kalau ada perjanjian, ya sudah, berapa tahun perjanjian itu? Maka kita sempurnakan. Aufu bil uqud. Tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Itu jenis yang kedua. Tidak boleh juga dibunuh. Tidak boleh diperangi. Yang ketiga adalah, yaitu orang-orang yang dia tidak tinggal di negeri kita, bukan zimmi, bukan orang yang terikat perjanjian, tetapi dia adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Dia bukan warga negara di negara di negeri kaum muslimin. Negerinya tidak terikat perjanjian, tapi dia masuk ke negeri kita dengan jaminan keamanan. Ya, kalau zaman sekarang ada istilah misalnya visa, izin masuk, izin tinggal, dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya dalam agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada orang musyrik meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikan jaminan keamanan, jangan diganggu, jangan disakiti. Ya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mudah-mudahan dia bisa mendengar ayat-ayat Allah. Tsumma ablighu ma'mana. Kemudian antarkan dia sampai ke tempat yang aman. Ini tiga kelompok ini tidak boleh kita ganggu. Lalu siapa yang berlaku atas mereka? Ketentuan-ketentuan jihad, hukum asalnya adalah harbi. Kafir harbi. Ya. Yang memerangi kaum muslimin. Ya. Atau yang tidak ada ikatan, misalnya, ya. Karena nanti jihad itu ada dua. Ada yang sifatnya jihadu dafa', pertahanan, artinya kita diserang. Itu fardu ain. Ya. Ada yang sifatnya jihad talab. Jihad talab itu berarti menyerang. Jadi ada ofensif, ada defensif. Itu ada aturannya dalam syariat kita. Kalau menyerang, misalnya sifatnya hukum asalnya fardu kifayah, kecuali yang memang sudah ditunjuk oleh imam, antum berangkat misalnya, antum jadi komandannya, jadi ini dan lain sebagainya, maka hukum asalnya menjadi wajib. Itu jadi aturannya luar biasa. Seorang yang berjihad dia harus muslim, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gilzah. Perangilah orang-orang kafir, ya. Dan yang dipanggil adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Lalu dikatakan di sini, wal jihadu aidha min a'zamil ibadat. Jihad itu adalah ibadah yang paling agung. Wa ghairul muslim laisa ahlan lil ibadah. Dan kalau dia bukan seorang muslim, dia bukan orang yang diperintahkan untuk ibadah. Dalam pengertian dibebani syariat, ya, disuruh sholat atau jihad dan lain sebagainya. وَهُوَ أَيْضَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Dan yang namanya jihad memiliki tujuan agar tingginya kalimat Allah. وَالْكَافِرْ لَا يَسْعَى إِلَى ذَلِكِ. Adapun orang kafir yang tidak beriman, tidak mungkin mereka akan memperjuangkan hal tersebut. Oleh karenanya, yang diperintahkan berjihad adalah mereka yang muslim. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat bahwa orang yang diwajibkan berjihad adalah orang yang memiliki kudroh, kemampuan, ya, adalah firman Allah surah At-Taubah ayat 91, saudaraku sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj." Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, sudah tua, jompo, ya, atau anak-anak, ya, atau orang-orang yang gila. Tidak ada dosa atas mereka. Begitupun atas orang-orang yang sakit. Begitupun atas orang-orang yang tidak memiliki perbekalan untuk berangkat di dalam berperang di jalan Allah, ya. Tidak ada dosa bagi mereka. Kalaupun seandainya mereka tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus ada syarat yang namanya qudrah. Kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan satu syariat yang besar, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, was-sabiyyu laisa min ahli taklif. وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونَ. Adapun anak-anak, begitupun orang gila, mereka bukan mukallaf. Bukan orang-orang yang terbebani hukum. Berdasarkan hadis yang sudah sering kita ulang-ulang, ya, bahwa hukum itu diangkat dari tiga kelompok. رُفِعَ الْقَلَمُ أَنْ ثَلَاثَةَ أَنِ النَّاعِمْ حَتَّى يَسْتَيْقِزْ وَأَنِ الْمُبَتَلَ حَتَّى يَبْرَأْ وَأَنِ الصَّبِي حَتَّى يَقْبُرْ. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang sakit sampai dia sembuh, dan anak-anak sehingga dia dewasa. Ya, artinya harus ada balik, ya, dewasa. Begitupun saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun syarat bahwa orang yang berjihad dia adalah seorang laki-laki adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ala nagzu wa nujahidu ma'akum? Boleh enggak kami ikut berperang dan berjihad bersamamu ya Rasulullah?" Kata beliau. Maka Rasulullah berkata, "Lakunna ahsanul jihad wa ajmaluhu." Kalian memiliki jihad yang lebih utama, lebih bagus untuk kalian. Apa itu? Al-hajj. Hajjun mabrur. Ya. Jadi jihadnya kaum wanita adalah beribadah haji. Berhaji. Ya, melaksanakan ibadah haji dan berusaha mendapatkan hajjan mabruran. Mendapatkan haji yang mabrur. Mabrur tentunya bimakna makbul. Ya. Haji yang mabrur artinya haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali apa? Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, "Wa man usira minal kuffar fa'ala dharbaini." Dan tawanan perang dari orang-orang kafir, mereka misalnya kita tawan, kita jadikan mereka tawanan perang, maka tawanan perang itu ada dua. Ya, ada dua, apa namanya, dua macam. Ya, jadi kalau orang Islam berperang dengan orang kafir, maka mereka kita tawan misalnya. Kita tangkap dan kita tawan. Maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, dharbun yakunu raqiqan binafsi sabiyi. Kelompok dari tawanan perang itu yang otomatis menjadi budak dalam aturan syariat, bahkan sebelum ada syariat begitu aturannya, ya, otomatis menjadi budak dengan adanya penawanan. Dengan ditawannya mereka, otomatis mereka menjadi budak. Siapa mereka? Humus sibyan wan nisa. Mereka adalah anak-anak dan wanita. Anak-anak dan wanita. Sekedar mereka ditangkap, lalu dijadikan tawanan, maka secara otomatis mereka menjadi apa? Menjadi budak dalam aturan. Lalu dikatakan, وَضَرْبٌ لَمْ لَا يُرَقْ بِنَفْسِ السَّبِي وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak otomatis menjadi budak ketika mereka dijadikan tawanan. Siapa itu mereka? Yaitu laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balig. Lalu apa yang ditetapkan atas mereka? Kalau mereka tidak jadi budak, lalu apa yang dijatuhkan atas mereka? Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Maka imam pemimpin kaum muslimin diberikan 4 pilihan. Silahkan. Mau yang mana yang diambil, silahkan terapkan kepada mereka. Yang pertama, al-qatl, hukuman mati. Bisa saja tawanan itu dikenakan hukuman mati. Yang kedua, al-istirqaq, dijadikan budak. Yang ketiga, al-man, dibebaskan tanpa syarat. Itu kembali kepada pandangan hakim. Yang keempat, al-fidyatu bil mal au bir rijal. Ditebus dengan harta atau dengan pertukaran tawanan. Itu dalam peperangan biasa ya, ada namanya apa? Pertukaran tawanan. Ya, saling menukar. Jadi tawanan kita di pihak mereka ditukar dengan tawanan mereka di pihak tawanan yang ada di pihak kita. Lalu dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kata Al-Qadi Abi Syuja, yaf'alu min zalika ma fihil maslahah. Lalu imam boleh milih nih, ini tawanan perang, jumlahnya 70 orang, ya, seperti dalam perang Uhud, 70 orang. Ini mau diapain? Opsinya ada 4. Al-Qatl, al-istirqaq, al-man, awil fida. Hukuman mati, atau dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa syarat. Yang keempat adalah apa? Fida. Yaitu ditebus. Ya, ditebus baik dengan harta atau tabadulil asra. Dengan pertukaran apa tawanan perang. Dikatakan di sini dalilnya adalah firman Allah surat Muhammad ayat yang keempat. Allah berfirman, wa idza fa idza laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab. Apabila kalian bertemu dalam medan perang, pertempuran dengan orang-orang kafir, maka pukullah bagian-bagian riqab, leher mereka. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq. Sehingga kalau kalian berhasil membuat mereka menyerah, maka fasyuddul wasaq, ikat mereka, tawan mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzaraha. Dan ketika kalian menangkap mereka, menawan mereka, opsinya kata Allah Subhanahu wa taala mau langsung dibebaskan atau apa namanya di pertukaran tawanan atau tebusan dan lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada pandangan imam yang paling maslahat untuk kaum-kaum muslimin. Ya, yang paling maslahat untuk kaum-kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, disebutkan ketika Nabi di Madinah, harabatin Nadir wa Quraizah. Bani Nadir dan Bani Quraidhah pernah ingin menyerang Nabi. Fa ajla Bani Nadir wa aqarra Quraidhah wa man 'alaihim. Maka akhirnya Nabi mengusir Bani Nadir dari Madinah dan membiarkan Bani Quraidhah. Hatta harabat Quraidhatun. Sampai satu ketika Bani Quraidhah pun ingin memerangi Nabi. Ya. Fa qatala fa qutil rijaluhum. Maka para

Iya, begini Ustaz, misalnya kita menggibahi seseorang dari rumah tanpa sepengetahuan orangnya, apakah itu berdosa Ustaz? Kita mengapakan Ibu? Menggibah. Menggibah tanpa sepengetahuan orangnya. Orang yang digibahi, ya. Baik. Itu apa kita berdosa? Iya Ibu, itu terus saja. Yang kedua Ustaz, apakah membaca Al-Quran dari HP sama pahalanya dengan membaca Quran dari mushaf? Baik, itu saja Ibu. Iya, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Ita dari Medan ya. Yang pertama ghibah. Apakah hukumnya kita menggibah orang lain tanpa sepengetahuan dia? Tentunya ghibah adalah termasuk dosa yang besar dalam agama kita. Ya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka akan ditutup aibnya kelak pada hari kiamat. Tetapi barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah pun akan membuka aibnya di hadapan manusia kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ataukah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Ya. Jadi menggibah, membicarakan keburukan orang lain itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai manusia. Dan ini adalah perbuatan yang sangat kotor, perbuatan yang sangat keji. Memakan bangkai hewan itu haram. Lalu bagaimana ini memakan bangkai saudara kita sendiri? Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara kita itu masih hidup. Ya. Oleh karenanya seorang muslim senantiasa menjauhi ghibah ya. Ini perbuatan yang sangat buruk. Perbuatan yang kata Nabi, seandainya ucapan ghibah kita diletakkan atau dimasukkan, dilemparkan ke dalam air laut, niscaya akan menjadikan air laut itu menjadi kotor. Saking buruknya atau perbuatan ghibah. Ya. Dan masing-masing kita tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Hanya saja Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Ghafur menutupi dosa-dosa kita. Ya. Yang mana seandainya dosa-dosa itu tercium, memiliki bau, niscaya tidak ada orang yang mau mendekati kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang mendapatkan satrullah, mendapatkan apa namanya, ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita lebih sibuk dengan aib kita dibandingkan kita membicarakan aib orang lain, ya. Dan masing-masing kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Dan pada hari itu tidak ada lagi yang disembunyikan. Yauma tublas sarair. Pada hari dibuka semua rahasia kita di dunia. Artinya walaupun orang yang digibah itu tidak tahu, ketika kita kembali kepada Allah, pada hari itu tublas sarair, dibuka, diungkap semua rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Oleh karenanya hendaknya kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan meninggalkan dosa ghibah. Apakah sama qiraatul Quran lewat mushaf dan lewat handphone? Allah alam bisawab, tentunya kata para ulama lebih utama ketika kita membaca Quran lewat mushaf. Walaupun ya orang yang membaca Quran lewat handphone ya dia baca Quran. Tetapi dari sisi afdhaliyah keutamaan memegang Al-Quran ya, lalu membaca ayat per ayat, membuka lembaran demi lembaran, tentunya itu lebih utama. Ya, ada riwayat terkait dengan hal tersebut bahwa membaca Quran langsung dari mushaf itu jauh lebih baik. Karena Al-Quran ini atau mushaf yang ada di hadapan kita adalah kitab yang diberkahi. Sebagaimana tadi sudah kita baca firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang Allah turunkan untuk kalian, mubarakun, yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan. Jadi silahkan baca pakai handphone, tetapi kalau ada kesempatan memegang mushaf, ya itu jauh lebih utama. Allah alam bissawab. Ada penelepon yang masuk. Kita coba angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ingin bertanya. Baik, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Silakan Bapak. Ketika kita ingin melakukan dan menghindari perbuatan dosa, saya mensiasatinya dengan agar perbuatan ini kan stabil, Ustaz. Artinya kalau kita dosa, toh jangan sampai kita terjatuh dalam dosa, Ustaz. Dan saya tanyakan, bolehkah kita, kan kita memiliki istilahnya akun sosial media, Ustaz. Mungkin Ustaz sudah tahu suatu pegulat yang profesional, Ustaz, yang terkenal dalam Islam. Kemudian saya di waktu senggang saya bermain sosial media mencari tentang informasi orang tersebut di akun sosial media tersebut. Saya termotivasi, Ustaz, tentang bagaimana dia beliau berjenggot, bagaimana dia Islamnya, Ustaz. Dia kan berkawan dengan orang Islam. Dan saya tanyakan, apakah saya dimakruhkan, Ustaz, atau berdosa, atau malah tidak, Ustaz, hal yang mubah. Selama itu beliau Islam, saya diniatkan untuk meniru pola gaya hidup tentang Islamnya, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, yang saya tanyakan, apakah kita bersandar dengan tangan kiri, Ustaz, bersandar ataupun membuka tangan kiri, namun kita tidak persis, yaitu menyandarkan tangan kiri lurus, namun kita bengkok, Ustaz, artinya tangannya ke atas, tidak sesuai dengan halangannya, Ustaz. Apakah sesuai hanya satu saja bentuknya, Ustaz, lurus ke bawah, ataupun sepenuhnya dilalang, Ustaz, dengan tangan kiri, sekian, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf kurang jelas, Pak. Pertanyaan kedua diulang. Nah, apakah menyandar tangan dengan tangan kiri itu hanya dikhususkan untuk lurus dengan posisi kiri atau boleh ke atas, Ustaz? Artinya kita bersandar dengan tangan kiri itu bersandar yang seperti ini, bersandar ke belakang. Ya. Ketika kita duduk, lalu kita sandarkan ya tangan kiri. Apakah hanya ya khusus ke belakang atau ke samping juga dilarang begitu? Ya, Ustaz, apakah kalau kita sandar duduk di kursi tangannya tuh naik ke atas itu apakah haram, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Ya, terima kasih. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan keikhlasan. Ya tentunya seorang muslim bangga ya ketika melihat saudaranya berani menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita merasa bangga, lalu kita merasa senang dengan public figure ya, baik itu tokoh olahraga ataupun tokoh politik, gubernur atau apalah namanya ketika mereka berusaha menjadi seorang yang kafah. Ada istilah di Indonesia misalnya para seniman hijrah atau artis hijrah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terinspirasi mereka di tengah-tengah gemerlapnya dunia, di tengah-tengah kemudahan fasilitas dan lain sebagainya, mereka berani memilih jalan yang sulit. Ya, artinya mereka bisa memilih jalan yang lebih mudah, tapi mereka memilih jalan yang sulit. Kita merasa senang, kita mengidolakan karena kebaikan mereka. Begitupun misalnya ada olahragawan, tadi Bapak menceritakan siapa? Khabib ya, Nurmagomedov atau apalah namanya. Dia tidak mau bersentuhan dengan wanita, dia menjaga sunnah Nabi berjenggot, lalu dia misalnya selalu mengembalikan segala kekuatan kepada Allah. Dia punya giroh agama, dia marah kalau agamanya dihina, dia tutup istrinya dengan hijab yang sempurna. Apakah kita bisa menjadikan mereka idola, artinya dikarenakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya iya ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Hujurat, wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan, bahwa orang-orang yang beriman itu Allah jadikan keimanan itu indah di hati mereka. Mereka menjadi senang melihat keimanan. Artinya ketika melihat saudaranya apalagi dia public figure yang dilihat, yang ditonton, diikuti oleh mungkin jutaan manusia, berubah, tentunya seorang muslim berkata, alhamdulillah, mudah-mudahan orang itu menjadi inspirasi, menjadi kebaikan untuk kaum muslimin yang lainnya. Walaupun ya kalau kita mencari kekurangan, pasti ketemu kekurangan. Tapi kita bersyukur, mudah-mudahan dia bisa menjadi inspirasi, kebaikan, bagaimana taatnya kepada ibunya, bagaimana dia menjaga kehormatan kaum muslimin, agamanya. Itu bagus saya rasa. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, karroha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan hati mereka itu benci kepada kekafiran, kefasikan, fasik dosa ya, wal isyan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Jadi kalau di hati kita, saudaraku sekalian, telah tumbuh rasa bangga dengan keislaman kita, dengan syiar-syiar agama, dengan setiap orang yang menzahirkan syiar-syiar agama, maka itu tanda keimanan. Karena keimanan itu dijadikan indah oleh Allah dalam hati. Dan di waktu yang sama kita tidak suka dengan kekafiran, kemaksiatan, kesyirikan, penyimpangan dari syariat, maka itu pun adalah tanda keimanan yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka tidak masalah sekedar kita mengambil teladan-teladan yang baik dari seorang muslim, ya dari seorang muslim. Adapun tadi yang kedua ya, kalau kita baca penjelasan para ulama, masalah kita menyandarkan tangan kita ke belakang dalam kondisi duduk itu dilarang kalau disandarkan ke belakang, kata para ulama. Adapun kalau ke samping, ke kiri misalnya, atau ke depan seperti ini, Allah alam biswab, hukum asalnya itu mubah. Hukum asalnya mubah. Dan Masya Allah, saya pernah melihat satu video, berbahasa Arab videonya, ternyata dalam penelitian ilmiah, kenapa Nabi melarang saat kita duduk, biasanya di masjid ya setelah sholat, kita tidak boleh bersandar dengan satu tangan saja, tangan kiri, karena itu bisa menyakiti hati kita. Ya, bisa menyakiti bagian organ, hati atau ginjal, saya lupa, itu bisa tersakiti dengan posisi tersebut. Artinya kalau kita mau bersandar ya, dua-duanya saja, kanan-kiri seperti itu, tidak ada masalah. Yang dilarang oleh Rasul adalah bertumpu dengan satu tangan kiri ke belakang. Itu yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisar. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ada yang mengatakan Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa? Syukran. Allah alam bisar. Yang saya tahu bahwa Nabi Khidir namanya juga Nabi. Ya, Nabi Khidir Nabi. Nabi Musa Nabi. Dan diantara khususiyah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah ada lima. Itu hadisnya sahih ya. Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Bahwasanya aku diutus untuk seluruh manusia. Adapun Nabi-Nabi sebelumku diutus kepada kaumnya. Oleh karenanya Nabi Musa punya syariat ya, yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Khidir diutus kepada umat Nabi Khidir alaihi salam. Oleh karenanya dalam syariat Nabi Musa itu tidak boleh membunuh anak-anak dikarenakan khawatir nanti dia jatuh kepada kekafiran. Tetapi berbeda di dalam syariat Nabi Khidir alaihi salam. Ketika sampai di pinggir pantai Nabi Khidir melakukan pembunuhan. Nabi Musa pun kaget. Ya, lima qatal tanafsan zakiyatan. Kenapa engkau membunuh jiwa yang suci anak-anak? Ya. Maka Nabi Khidir berkata, kan sudah dibilang, jangan ditanya. Ya. Maka di akhir dikatakan bahwa anak itu memiliki kedua orang tua yang saleh, yang baik ya. Dan anak itu ada kemungkinan nanti di masa besarnya akan menjadikan ayahnya dan ibunya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menunjukkan ada perbedaan syariat. Oleh karenanya Nabi Musa mengingkari tiga hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dari mulai merusak kapal milik orang miskin, ya, lalu membunuh anak-anak, lalu menegakkan tembok yang sudah miring, hampir rubuh, ya, padahal penduduk di negeri tersebut tidak mau menyambut tamu. Nabi Khidir dan Nabi Musa datang tidak disambut, tidak dijamu, ya. Tapi Nabi Khidir kok rela memperbaiki tembok yang hampir jatuh. Nah, ini menunjukkan Allah alam bisawab bahwa Nabi Khidir punya syariat, Nabi Musa juga punya syariat. Karena memang karakteristik nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu diutus kepada kaumnya khasah. Adapun Nabi Muhammad, ya beliau diutus untuk apa? Linnasi kafah, untuk manusia secara umum, ya, baik Arab ataupun ajam dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah dari Padang. Bagaimana hukum kalau seorang anak yang diusir dari rumah selamanya karena durhaka, namun pada satu hari dia bertobat, tapi dia tidak berani pulang ke rumah lagi untuk meminta maaf kepada orang tua, apakah tobatnya diterima? Ya, Allah alam bissawab ya. Kalau memang orang tuanya masih ada, ya datang ke rumah. Ya, apalagi kalau kita melakukan kezaliman terkait dengan hak-hak manusia. Ya, kecuali kalau memang murni kaitannya dengan hak Allah, salat, zakat, salat, zakat misalnya, atau puasa, itu murni kaitannya dengan hak Allah. Ya, walaupun zakat ada hak manusia di situ ya. Walaupun dia ibadah, sifatnya ibadah lah ya. Itu ya bertobat langsung kepada Allah. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan manusia, kaitan dengan ibu, kaitan dengan ayah, dan mereka masih diberikan nikmat umur, ya datangi mereka. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada mereka. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan kita di masa yang akan datang, ya yang hari ini, itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Rasulullah berkata, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan. Artinya, durhaka, bagaimana cara menghapuskan dosanya selain kita memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada mereka, maka kita ganti kedurhakaan yang terdahulu dengan bakti di kemudian hari. Kalau mereka masih diberikan umur kesempatan, apalagi sudah tua. Ya, Rasulullah berkata, raghima anfu rajulin. Sungguh celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua, tetapi dia tidak masuk surga karenanya. Allah alam bissawab. Nah, pertanyaan ketiga dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seseorang berzina. Coba kita ulang. Misalnya seseorang berzina kepada istri orang, atau dengan istri orang. Ketahuan sama suaminya, tapi suaminya memaafkan perbuatan zina tersebut. Jadi gimana dosa orang tersebut kepada suaminya dan kepada Allah di akhirat? Apakah orang tersebut diazab di neraka? Allah alam bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Bertobat dengan taubatan nasuha. Karena dia sudah melakukan dosa besar yang seharusnya adalah hukumannya dirajam. Dirajam. Dirajam sampai mati. Besar dosanya. Walaupun hukum rajam ini sudah kita bahas kan, dalam perzinahan ada dua, cara isbat hukumnya ada dua. Ada bil iqrar, yang kedua adalah bil bayyinah. Yang dimaksud dengan al iqrar, pengakuan. Yang dimaksud dengan bayyinah, arba'atu syuhada, empat orang saksi. Kalau tidak ada iqrar, tidak ada bayyinah, hukum asalnya as-satr, tutup. Hukum asalnya ditutup. Bagaimana cara menutupnya? Aib itu hanya dia yang tahu. Mereka yang tahu saja. Dan mereka dituntut untuk bertobat dengan taubatan nasuha dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa dosa yang mereka lakukan, dosa yang paling buruk, dosa yang paling keji. Ya. Oleh karenanya hukumannya maksimal. Dirajam sampai mati. Ya. Ini suami, masya Allah, ini suami yang berbaik hati. Ya, dan kalau istrinya tidak mau bertobat dari zina tersebut, dia tidak halal atas suaminya yang afif, yang menjaga kesucian. Karena az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, kata Allah. Seorang wanita pezina tidak dinikahi oleh kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan orang mukmin menikahi orang yang pezina. Ya. Kecuali kalau mereka telah bertobat dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah setelah jenazah dikafani, didandan, dipakaikan bedak, celak di alis mata? Allah alam bissawab ya, hukum asalnya yang yang kita dengar dari hadis Nabi, yaitu diberikan wangian, diberikan kapur barus, ya. Itu yang kita dengar dari apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, kepada istrinya, kepada putri beliau Zainab, ya. Zainab itu diberikan kafur, dimandikan 3 kali atau 4 kali, 5 kali atau 7 kali, ya. Lalu Nabi memerintahkannya dibungkus dengan 5 kain, kan begitu, ya, 5 lembar kain, lalu diberikan kapur barus, wewangian, itu tidak masalah. Lalu bagaimana dengan diberikan celak, bedak, dan lain sebagainya? Saya tidak tahu hukumnya. Ya, saya tidak tahu. Walaupun ya hukum asalnya, ya kita ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mengurus jenazah bagian dari syariat. Allah alam bisab. Ya, nanti mungkin kita cari apa hukumnya, kata para ulama. Allah alam bisab. Anda mau bertanya, apa benar seorang perempuan tidak boleh antar jenazah ke kuburan? Iya, ada hadis Ummu Atiyah, di mana Ummu Atiyah berkata, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, kunna nuhina anittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabiyah, sahabat Nabi, kami dulu di zaman Nabi dilarang, para wanita dilarang mengikuti jenazah. Tetapi Nabi tidak melarang kami, walam yu'zam alaina, tapi kami tidak dilarang dengan tegas. Artinya tidak dilarang dengan tegas, sifatnya makruh, karahiyatu tanzih. Artinya seorang wanita bagusnya tidak perlu mengikuti jenazah. Tapi kalaupun dia ingin ikut mengantarkan, dia tidak berdosa. Tapi utamanya, ya, dia tidak mengantarkan jenazah, itu lebih bagus. Ya, dia tetap di rumah dan biarkan yang mengantarkan jenazah itu adalah kaum laki-laki. Itu lebih selamat. Karena makruh itu kalau kita tinggalkan karena Allah berpahala. Tapi kalau dikerjakan tidak sampai berdosa. Ya, berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dari Ummu Atiyah. Allah alam bissawab. Seperti sudah habis pertanyaan. Ada penelpon. Satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Pak Ali dari Kalimantan Barat. Baik, silakan Pak Ali. Kalau banjir, Pak. Kalau untuk pemandian jenazah itu apa ada doa khususnya, Pak? Ada apa, Pak? Misalnya doa khusus. Doa? Doa khusus. Karena yang kebanyakan itu di tempat yang itu. Mencuci tangannya waktu baik. Wudunya itu mencuci tangan waktu wudu ada doanya, baik. Doanya baik. Membasuh kepala ada doanya gitu. Baik, itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. Apa yang dilakukan sebagian masyarakat, ya, dengan menghususkan doa-doa tertentu ketika berwudu, misalnya ketika membasuh wajah ada doanya, lalu ketika misalnya apa mengusap kepala ada doanya, ketika membasuh tangan ada doanya, lalu kaki ada doanya. Kalau kita lihat penjelasan para ulama seperti Ibnu Naqib rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, lebih tinggi pembahasannya dari kitab Matan Abi Syuja, itu beliau mengatakan la aslalahu, itu tidak ada asalnya dalam syariat. Artinya tidak ada dalil yang sahih, yang kuat, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengajarkan doa-doa tertentu kaitan dengan membasuh wajah, kaitan dengan membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki. Itu tidak ada, ya. Kalau dijelaskan oleh para ulama termasuk di mazhab Imam Syafi'i, dikatakan la aslalahu, tidak ada dasarnya doa-doa tersebut. Yang ada doa di awal, ya, membaca bismillah, dan doa di akhir membaca la, apa namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ya. Itu yang apa namanya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Jadi tidak ada doa khusus antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lainnya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas